Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatil ahibba rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wa bi ni'matillahi wa tawfiqihi wa ihsanihi alaina, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada majelis yang mulia di malam hari ini, yang tentunya kita semua insyaallah taala memiliki niat yang satu, yaitu dalam rangka untuk menggali dan menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarh Ushuli Sunnah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi bin Haji Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala. Sebelum itu, sejatinya pada malam hari ini merupakan jadwal dari Ustazuna Al-Fadil Abu Rufaidah hafizahullah ta'ala, namun dikarenakan beliau berudzur sehingga kita menggantikan untuk mengisi pada kesempatan hari ini. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum, pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada pembahasan tentang manzilatu sunnah wa alaqatuha bil Quran, kedudukan sunnah dan keterkaitannya dengan Al-Quran, yang mana kita telah membacakan beberapa kalam dari Syekh hafizahullah ta'ala, yang mana beliau menjelaskan bahwa yang namanya as-sunnah dan Al-Quran adalah dua perkara yang tidak bisa dan tidak akan pernah terpisahkan satu dengan yang lainnya. Ya, keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seorang hamba, khususnya mukmin, apabila ingin selamat di dalam beragama, maka sepantasnya dan seyogyanya bagi dia untuk berpedoman dengan dua perkara ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, fadinuna kamilun la naqsa fihi, dan agama kita adalah agama yang sempurna, tidak didapati padanya kekurangan ya, dari segala sisi. Agama Islam merupakan agama yang sempurna dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan yang menyebutkan akan kesempurnaan agama Islam sendiri adalah zat yang menurunkan agama Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya pada ayat yang sama-sama kita hafalkan dan sering disampaikan oleh para duat wal khutaba, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama Islam. Nah, dalil ini sangat jelas, ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Nah, demikian pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang begitu banyak, ya, yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Nah, kemudian kata beliau, fabaadun nas yajtahidu wa yuqisu wa yakunu qiyasuhu sahihan. Maka didapati sebahagian dari manusia, ya, manusia di sini yang dimaksud adalah para ulama, ya, para ulama, yajtahidu, mereka berijtihad, ya, terhadap sebuah permasalahan, wa yuqisu, dan juga mengkiaskan sesuatu, wa yakunu qiyasuhu sahihan, ya, dan kias yang mereka lakukan itu benar. Nah, kita sudah menyebutkan pada pertemuan sebelumnya terkait hal-hal yang berkaitan dengan al-qiyas, bahwasanya qiyas ini itu sering dilakukan oleh para ulama, ya, ketika mereka tidak mendapati adanya sebuah dalil khusus yang menyebutkan tentang masalah yang sedang mereka bahas, ya, atau diistilahkan oleh mereka dengan masalah kontemporer, ya, masalah kekinian yang tidak ada dan tidak terjadi di zaman Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, maka para ulama ketika hendak menghukumi permasalahan tersebut, mereka, ya, seringnya mengkiaskan dengan dalil-dalil yang ada. Nah, seperti misalkan tentang haramnya rokok, ya, narkoba, dan yang semisalnya. Nah, mereka mengkiaskan dengan al-khamar, ya, dan juga tindakan bunuh diri. Nah, karena kedua perkara itu bisa menjadikan yang mengkonsumsinya itu terjatuh ke dalam kebinasaan. Ya, barakallahu fiikum. Sehingga mereka melakukan kias. Lakin fi hadhihi fi al-mas'alah nassun ma balagha. Namun ternyata pada hakikat permasalahan ini didapati ada nas yang menjelaskan terkait hukum dari permasalahan itu. Yang hukum itu atau nas itu belum sampai kepada para ulama yang mengkias, ya, yang melakukan kias tadi. Ya. Kayaknya kita sudah sebutkan juga pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwa segala hukum atau segala perkara yang ada di dunia ini itu semuanya telah dijelaskan, ya, secara gamblang, secara rinci di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, apa saja, baik itu perkara tempo dulu yang ada di zaman Rasul alaihi salatu wassalam ataupun perkara yang sifatnya kontemporer, ya, kekinian. Semuanya telah dijelaskan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara jelas dan gamblang. Sehingga sebagian ulama menolak yang namanya kias. Kita tidak membutuhkan kias. Ya, karena semua penjelasan terkait hukum-hukum sesuatu itu sudah ada. Ya. Rokok ada. Kemudian narkoba, ya, apalagi? Hah? Ala kulli hal, hal-hal yang semisal dengan itu, semuanya telah dijelaskan. Nah, nanti kita akan sebutkan maksud dari ini semua. Walau balaghahu an-nasu lahtajja bihi. Kalau seandainya nas itu sampai kepada ulama yang melakukan kias tadi, lahtajja bihi, niscaya ulama itu akan menjadikan nas tadi sebagai hujjah, ya, untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuatu. Ya. Dan ulama itu tidak akan menggunakan kias. Wa tarakal qiyas, dan niscaya dia akan meninggalkan kias. Nah, ya, ini perbuatan yang dilakukan oleh para ulama yang membolehkan adanya kias. Ya. Mereka membolehkan kias ketika apa? Tidak ada nas sharih dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang hukum sesuatu. Ya. Ketika ada nas yang sharih, yang jelas dan gamblang, maka mereka meninggalkan kias dan menggunakan nas tersebut. Dipahami ya? Ya. Namun sungguh sangat disayangkan ya, sebagian orang belakangan mereka menjadikan kias sebagai apa? Landasan utama untuk berdalil. Ya. Ini perbedaan ulama terdahulu yang membolehkan kias dengan orang-orang yang sekarang yang menggunakan kias untuk kemudian menjadikan kias tadi sebagai apa? Dalil utama. Ya. Sehingga mereka berpatokan pada kias tersebut. Ya, dan tidak menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai referensi utama. Nah, dipahami ya? Pokoknya kias. Ya, ini biasa dilakukan oleh kaum Mu'tazila dan yang semisalnya. Para aqlaniyun, ya orang-orang yang lebih mengedepankan akal. Barakallahu fiik. Ya'ti min ba'dihi mimman darasa sunnah minal jawami' wal masanid wal ma'ajim ila akhirih. Maka datang ya setelah para ulama pihak-pihak yang mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, baik itu dari kitab jami' ya ataupun musnad ataupun mu'jam. Naam, ya, ini nama-nama kitab yang mengumpulkan sunnah. Ya, ada kitab jami' ya, seperti Jami' Tirmidzi. Naam. Kemudian ada musnad ya. Seperti musnad Imam Ahmad dan yang semisalnya. Ada pula mu'jam ya, mu'jam. Naam. Ala kulli hal ini nama-nama kitab yang mengumpulkan beberapa hadis-hadis. Atau yang selainnya, kata beliau. Fayajidu Ibnu Taimiyah misalan, maka dia mendapati seperti Ibnu Taimiyah, anna hadzal ijma' kana fihi nassun. Ya. Bahwasanya ijma' yang disepakati oleh para ulama terdahulu, ya. Yang disepakati oleh para ulama terdahulu ternyata padanya ada nas dalil. Ya, setelah orang belakangan dari kalangan para ulama kita datang, yang mana pada saat itu sudah terkumpul hadis-hadis dalam beberapa kutub, ya sudah mudawwana. Di antaranya kitab Jami, ya, kitab Musnad, kemudian Mu'jam. Berbeda dengan para ulama kita terdahulu. Iya. Memang hadis-hadis tersebar di mana-mana. Namun belum terkumpul. Ya, sehingga mereka terkadang ada yang mendapati hadis ini, ada pula yang mereka tidak dapati. Nah, sesuai dengan bagaimana mereka mengupayakan, ya, untuk mendapatkan hadis tersebut. Semakin jauh rihlah mereka, semakin banyak hadis yang mereka peroleh. Ya, sehingga para ulama terdahulu, kalau kita melihat sirah mereka, sering melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, satu negara ke negara yang lain. Ya. Berbeda halnya dengan ulama yang datang belakangan. Iya. Mereka mendapati kitab-kitab hadis itu sudah, atau hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam sudah mudawwana. Ya, sudah tersusun rapi di dalam kitab-kitab. Ya, tinggal mereka menghafalkannya. Mengumpulkan atau apa namanya? Mensyarahnya. Ya, menelitinya apakah ini hadis yang sahih atau dhaif. Ya, kalau para ulama terdahulu, mereka mesti mencari dulu, cari, kemudian setelah itu diteliti. Ya, setelah mereka dapatkan hadis tadi diteliti. Nah, kadang mereka melakukan perjalanan dari satu negara ke negara yang lain, ternyata hadis yang mereka dapatkan dhaif. Ya, satu hadis yang mereka dapatkan dhaif. Nah, terkadang pula sahih, ya. Ala kulli hal. Ya, demikian keadaan para ulama terdahulu. Sehingga didapati di antara mereka ada yang melakukan kias. Ya, karena belum sampai hadis tersebut kepada mereka. Oleh karena itu, para ulama yang datang belakangan seperti Ibnu Taimiyah kembali meneliti ijma' yang terjadi. Ya, ijma' ini terjadi karena adanya qiyas. Ya, kita sering mendapati dalam pembahasan fikih, ya, para ulama ijma' sepakat akan kehalalannya. Ya, para ulama sepakat akan keharamannya. Nah, ini namanya ijma'. Ya. Kenapa mereka ijma? Karena sebagiannya belum mendapatkan nas dalil yang menyebutkan tentang halal dan haramnya perkara tersebut. Ya, sehingga mereka membangun hukum dengan dasar ijma, ya, kias. Nah, ya, setelah mereka melakukan kias, mereka mendapati hukumnya demikian, akhirnya para ulama pada saat itu sepakat hukumnya demikian. Dipaham ya? Baik. Ternyata Ibnu Taimiyah meneliti, ya, apa yang diijmakan oleh para ulama kita terdahulu. Ya. Setelah beliau meneliti, mendapati ternyata ijma yang mereka sepakati tersebut memiliki dalil, baik itu dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Paham ya? Baik. Ajma'u ijma'an sahihan muwafiqan linnusus asy-syar'iyyah. Ya. Mereka para ulama terdahulu sepakat, ya, dengan kesepakatan yang benar, yang sesuai dengan nas-nas syar'i. Nah, dan ini pula merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama Islam. Ya, dikarenakan umat Nabi alaihi salatu wasalam tidak akan pernah mungkin sepakat di atas kebatilan. Ya, ketika ada kebatilan, pasti akan ada yang mengingkarinya. Ini sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan kaum-kaum terdahulu. Ya, para ulama mereka sepakat untuk melakukan kebatilan, merubah kitab, ya, merubah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita dapati, ya, agama-agama terdahulu telah banyak, ya, perubahan padanya. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Ya, agama Yahudi, agama Nasrani, ya, banyak sekali penyelewengan dan perubahan yang terjadi padanya. Adapun agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala khususkan mereka dengan ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama mereka tidak akan mungkin bersepakat di atas kebatilan. Ya, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kebatilan. Nah. Barakallahu fiik. Sehingga ketika ulama bersepakat seluruhnya, maka insyaallah taala itu adalah kebenaran. Baik. Walau wajadu hadzan nass lahtaju bihi. Kalau sekiranya para ulama yang melakukan ijma tadi mendapati nas yang didapatkan semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lahtaju bihi, ya, niscaya mereka akan berhujjah dengan nas tersebut, ya, dan meninggalkan kias. Lakin ma wajadu, namun mereka tidak mendapati nas tersebut. Faja'a man yatatabba'u ka Ibnu Taimiyah atau ka Ibnu Taimiyah wa ghairihi bil istiqra. Fawajada anna hunaka ijma'at qamat wa sabaqatha nususun thabitatun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang para ulama setelah mereka yang melakukan tatabbu', ya, riset, penelitian, seperti Ibnu Taimiyah atau yang selainnya bil istiqra, ya. Maka ulama tersebut mendapati bahwa ijma-ijma yang ada ternyata qomat wa sabaqat hanususun tsabitah, ya, tegak, dan ada yang mendahuluinya dari nas-nas yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam. Paham ya? Insyaallah paham. Sudah kita jelaskan tadi. Wa hunaka qiyasat qasaha ulama wa hiya qiyasatun sahiha. Dan di sana ada pula kias-kias yang dibawakan oleh para ulama, dan kias tersebut benar. Walakin hunaka nususun minan nabiyyi al-karim alaihi salatu wassalam lam tasil ila ilmihim. Namun ternyata di sana pula ada nas-nas dari Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia yang belum sampai kepada mereka. Ya, sudah jelas ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa ala kulli hal al-imamu Ahmad kana syadidan fi raddil qiyas. Imam Ahmad adalah salah satu dari sekian banyak ulama yang keras di dalam menolak kias. Karena beliau berpemahaman semua perkara itu sudah jelas, pasti ada dalilnya, ada dasarnya dari Al-Quran maupun Al-Hadith. Sehingga beliau sangat keras menolak kias. Ya, ada beberapa ulama yang menolak kias secara totalitas. Tidak ada kias di dalam agama. Nah, wa kana yunkiru katsiran minal umur allati yudda'a fiha al-ijma', dan beliau banyak mengingkari beberapa perkara yang di situ dikatakan bahwa ulama sepakat padanya. Ya. Beliau menolak. Wa yunkiru 'ala man yaqul, dan juga beliau mengingkari orang-orang yang mengatakan al-mas'alatu ajma' 'alaiha al-qaum. Ya. Masalah ini para ulama telah sepakat akan hukumnya. Ya. Imam Ahmad tidak menyukai ungkapan ini. Nah, ya, beliau tidak suka ketika ada orang yang menukilkan sebuah pendapat atau membawakan kajian, taklim atau khutbah Jumat, kemudian dia mengatakan permasalahan ini telah disepakati oleh para ulama. Nah, beliau sangat keras ya di dalam membantah orang yang mengatakan demikian. Apa alasannya? Beliau mengatakan yaqul wa ma yudrika anna hunaka ikhtilafat ikhtilafan, barangkali engkau tidak mengetahui bahwa di sana ada khilaf. Iya. Ya, yang antum ketahui hanya ulama sepakat. Barangkali ada di sana ulama yang tidak antum ketahui ternyata menyelisih pendapat tersebut. Nah, ini kata Al-Imam Ahmad. Paham ya? Paham ya? Nah, ya, sehingga beliau sangat menolak dan tidak menerima ketika ada orang yang mengatakan bahwa dalam sebuah masalah atau permasalahan ulama sepakat padanya. Falyaqul, maka hendaknya dia mengatakan la a'lamu khilafan fil qadhiyati al-fulaniyah. Ya, kemudian beliau membimbing ya kita ketika kita mendapati ada permasalahan yang di situ terjadi ijma' di kalangan para ulama, hendaknya kita mengatakan la a'lam khilafan fil qadhiyatil fulaniyah. Ya, saya tidak mengetahui adanya khilaf di dalam permasalahan ini. Ya, ini lebih tepat. Ya. Karena di sini ada penjelasan tentang kadar ilmu dia. Ya, saya tidak mengetahui. Ya, berarti sesuai dengan yang dia ketahui bahwa dalam permasalahan ini tidak ada khilaf. Ya. Berarti ada kemungkinan ada ulama yang dia tidak ketahui ternyata dia menyelisih pendapat tersebut. Ya. Kalau ungkapan pertama tadi al-mas'alatu ajma' 'alaiha al-qaum, ini menta'in, mentakid. Ya, permasalahan ini disepakati oleh para ulama. Ya, berarti seolah-olah dia sudah meneliti semua ulama. Bahwa ulama satu suara dalam hukum ini. Paham ya? Nah, sehingga beliau membimbing untuk mengatakan ungkapan yang demikian la a'lamu khilafan fil qadhiyati al-fulaniyah, saya tidak mengetahui adanya perselisihan dalam permasalahan demikian. Dan ini diamalkan oleh para ulama kita ya, semisal Syekh Fauzan hafizahullah taala dan masyayikh lainnya. Nah, wala yaqulu ajma'atil ummah ala hadhihi al-qadhiyah, dan janganlah dia mengatakan bahwa para ulama sepakat dalam permasalahan ini. Yarul Imam Ahmad ka ghairihi annal ahwat an yaqul, al-Imam Ahmad dan selain beliau berpendapat bahwa untuk lebih berhati-hati maka hendaknya dia mengatakan la a'lamu khilafan, saya tidak mengetahui adanya khilaf. Ini lebih berhati-hati. Li'annahu qad yakunu hunaka khilafun lam yablughu wa lam yattali' alayh. Dikarenakan terkadang di sana ada khilaf, ada yang menyelisih pendapat tersebut. Namun orang yang menukil ijma' tadi belum sampai padanya ilmu tersebut dan dia belum mempelajarinya. Nah, sehingga yang lebih berhati-hati ya, ketika kita menukil sebuah ijma', kita katakan bahwa la a'lam khilafan. Saya tidak mengetahui adanya khilaf dalam permasalahan ini. Barakallahu fiik. Baik. Ya, jelas semua ya? Insyaallah taala. Kemudian pada kata wala tudrabu lahal amsal, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Atafi lahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.